Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita pada penghujung bulan Syawal ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengkaji daripada agamanya, membaca dari kitab salah seorang ulama, ulama besar mazhab Syafi'iyah, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, yakni kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Dan kita telah masuk kepada bab yang keempat, yakni babus sidq, tentang kejujuran, di mana di situ An-Nawawi rahimahullah membawakan tiga ayat. Ayat yang pertama di dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Kemudian ayat di dalam surat Al-Ahzab, was-shadiqin was-shadiqat, dan orang-orang yang jujur laki-laki maupun perempuan. Juga di dalam surat Muhammad ayat 21, falau shadaqallaha lakana khairal lahum, seandainya mereka mau jujur kepada Allah, niscaya itu baik bagi mereka. Dan telah dijelaskan secara panjang lebar oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan ayat yang pertama yang dibawakan di sini, ya. Yaitu dalam surat At-Taubah ayat 119 menceritakan tentang kisah perang Tabuk yang dialami, kisah tersebut oleh Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Cukup panjang penjelasannya dan kita flashback sedikit dari apa yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bagaimana Ka'ab bin Malik tertinggal atau tidak ikut di dalam perang Tabuk tersebut. Sebelumnya beliau menjelaskan tentang perang Badar terakhir yang kita baca, ya. Tentang perang apa? Perang Badar. Setelah pasukan muslimin menghancur luluhkan pasukan kufar Abu Jahal, dan bahkan Abu Jahal di pertempuran Badar tersebut, ya, dia tewas bersama dengan beberapa dedengkot-dedengkot Quraisy yang lainnya. Kemudian mayat-mayat mereka setelah dimasukkan ke dalam lubang sumur, ya, semacam sumur sebetulnya, kayak galian begitu yang ada airnya di situ, di daerah Badar. Kemudian Rasulullah SAW mengajak bicara, seolah-olah mengajak bicara mereka. Ya fulan ibn fulan, disebut nama mereka. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa, fa inni wajadtum ma wa'adani rabbi haqqa. Apakah kalian dapati apa yang dijanjikan Rob kalian, yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kalian, dijanjikan dengan ancaman tentunya, karena tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalian dapati bahwa ancaman tersebut kalian rasakan menimpa kalian. Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqo, karena sungguhnya aku dapati benar-benar apa yang telah dijanjikan berupa kemenangan di dunia, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala agamanya, dan nanti ya, di akhirat nanti mendapatkan janji surga. Benar-benar nyata mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pasukan yang jumlahnya sangat kecil, 300 sekian belas, 315 atau 16 begitu sekitar itu, berhadapan dengan 1000 pasukan yang jauh lebih lengkap persenjataannya, karena memang mereka keluar tujuannya untuk perang, sedangkan Rasulullah SAW tujuannya bukan untuk perang, ala kadarnya. Akan tetapi pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu mempertemukan dua pasukan tanpa ada persiapan yang memadai dari pihak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah bantu, Allah tolong. As-Sayyid menyatakan hadal yaum, pada hari tersebut, jadi yaumul badr ya, pada perang badr. Farraqallah fihi bainal haqqi wal batil tafriqan aziman. Allah memisahkan antara al-haq dengan al-batil dengan pemisah yang besar. Wanzur ila qudratillah azza wajal fi hadzal yaum. Perhatikan kuasa Allah azza wajal pada hari tersebut. Intasara 300 rajul wa bi'at ashar rajulan ala nahwi alfi rajulin akmal minhum uddatan wa aqwa haula. Taibu aqwa. Allah Subhanahu wa taala menangkan pada hari tersebut. Allah tolong, Allah bantu. 300 sekian belas pasukan, yang pasukan Rasulullah SAW melawan kurang lebih 1000 yang lebih sempurna hitungannya, lebih banyak odahnya, yakni perbekalannya juga demikian lebih lengkap, wa aqwa dan lebih kuat. Wa haula laisa ma'hum illa adadun qalil minal ibil wal khail. Sedangkan para sahabat Rasul tidak ada bersama mereka kecuali hanya segelintir yang membawa ibil, artinya yang berkendara itu hanya segelintir saja. Demikian pula yang berkuda. Lakin akan tetapi nasarallah azza wajal, Allah azza wajal menolong mereka. Idza nazala liqaumin lam yaqum amamahum ahad. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah turun menolong satu kaum, tidak akan ada satu orang pun yang mampu untuk menghadapinya. Wa ila hada asyara Allah bi qawli, dan karenanya Allah azza wajal mengisyaratkan dengan firman-Nya, wa laqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah. Sungguh Allah telah menolong kalian di hari Badar, dari di perang Badar, dalam keadaan kalian adillah, kalian rendah, kalian lemah. Allah sendiri menyatakan demikian. Dan ayat ini diabadikan di dalam Al-Quran. Kisah peperangan Badar. Laisa indakum syai, tidak ada pada kalian sesuatu, yakni untuk bisa menguatkan diri kalian menghadapi musuh kalian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kalian, yang menolong kalian. Allah turunkan pasukan yang tidak tampak oleh mata-mata manusia. Fattaqullaha la'allakum tashkurun, maka bertakwalah kalian kepada Allah, semoga dengan itu kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Maka di sini antara nikmat dengan kewajiban bersyukur itu sangat kuat hubungannya. Di saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmatnya, Allah perintahkan untuk diiringi dengan rasa syukur. Karena dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan ridho. Dan dengan itu pula nikmat tersebut akan tetap, bahkan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala di saat seseorang bertakwa, mensyukuri daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walamma kana al-muslimun hina fatahu Makkah wa kharaju bi 12,000 wa amamahum hawazin wa thaqib fa'ajaba al-muslimun bi kathratihim. Nah, sekarang satu kisah, satu kejadian yang berkebalikan dari kejadian perang Badar dialami muslimin. Di saat kaum muslimin setelah Fathu Mekah, manusia masuk dalam Islam berbondong-bondong, sangat banyak sekali jumlahnya. Sehingga pasukan kaum muslimin mencapai 12 ribu pasukan. Bayangkan, perang Badar hanya 300-an. Ini bisa mengalahkan 1000. Nah sekarang 12 ribu kaum muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW menuju Saqif dan menuju Bani Hawazin untuk menundukkan mereka, menaklukkan mereka guna mereka bisa masuk ke dalam Islam. Maka kaum muslimin takjub dengan kekuatan yang sangat besar pada mereka, ya. Mampu mengumpulkan sebanyak itu, 12 ribu pasukan muslimin. Padahal perang Ahzab itu saja, ya, orang Quraisy telah mengumpulkan sekian banyak daripada kabilah-kabilah yang ada untuk menyerang Madinah pada saat itu. Tidak sampai jumlahnya 12 ribu. Hanya sekitar 10 ribu, kurang lebih. Nah ini kaum muslimin bisa sampai 12 ribu. Dan dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Hal tersebut membuat mereka merasa takjub terhadap kekuatan mereka. Waqalu, dan mereka mengucapkan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, tawakalnya kepada besarnya kekuatan. Mereka menyatakan lan naghlibal yaum an qillatin. Kita tidak akan dikalahkan oleh kelompok yang kecil itu. Nah, ini muncul sesuatu sedikit, entah itu kesombongan atau apa, muncul yang melemahkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Faghalabahum thalathat alaf wa khamsmi'ah. Ternyata justru, ya, perang Hunain di awal pertempuran kaum muslimin kocar kacir. 12 ribu melawan 3.500 rajul. Ini Bani Hawazim dan Bani Saqif. Dua kelompok tersebut jumlahnya hanya bergabung itu hanya sekitar 3.500. Berhadapan dengan 12 ribu yang dipimpin oleh Rasul SAW. Ya. Walabu ithnaya asara alf rajulin biqiyadatin Nabi SAW. Mereka bisa mengalahkan 12 ribu kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi SAW secara langsung. Limada? Kenapa kok bisa berdemikian? Li'annahum a'jabu bikasratihim. Karena mereka merasa takjub terhadap kekuatan mereka, banyaknya mereka, kuantitas mereka. Qalu lan nughlab. Kita tidak akan dikalahkan al-yaum, hari ini. Antillah. Dari kelompok yang sedikit itu. Fa'arahumullah azza wa jalla annaka fratahum lan tanfa'ahum. Maka Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada mereka saat itu juga bahwa banyaknya jumlah mereka sama sekali tidak bermanfaat bagi mereka. Sama sekali tidak bermanfaat bagi mereka. Kaum muslimin dahulu, ya, mereka jumlah 3000 atau berapa ribu berani berhadapan dengan 150 ribu pasukan Romawi dalam perang Mut'ah. Mut'ah, ya. Atau Mut'ah. Perang Mut'ah. Berhadapan dengan 150 ribu. Dalam keadaan boleh dikatakan menang. Sejumlah itu. Menghadapi pasukan yang luar biasa banyaknya. Menang dari sisi jumlah korbannya. Jauh lebih banyak mereka. Dan beberapa sahabat pilihan meninggal dunia di saat itu. Abdul Nurwaha. Zaid bin Harithah. Satu lagi siapa? Ja'far. Dan di saat itu kemudian tampil Sayyid bin Suyufillah Al-Maslul. Ya, ini Khalid bin Walid. Intinya bahwasanya kekuatan kaum muslimin itu tidak diukur dari banyaknya personil, tidak diukur dari persenjataan, canggihnya persenjataan, tidak. Kekuatan yang jauh lebih besar itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di saat mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada satu kekuatan pun yang mampu untuk mengalahkan mereka. Tetapi di saat mereka dalam keadaan kuat dan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada kekuatan, mereka hancur. Di saat itu mereka justru terkalahkan. Dan Allah abadikan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah. Qala Allah taala wa yauma hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum shay'a wa daqat 'alaykumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin. Dan pada hari Hunain, ini perang Hunain, di saat kalian merasa takjub terhadap banyaknya personil kalian, ternyata itu sama sekali sedikit pun tidak memberikan kecukupan pada kalian, dan terasa sempit atas kalian bumi, padahal bumi tersebut sangat luas. Dan kemudian kalian pun berpaling, lari ke belakang. Digambarkan betul-betul apa istilahnya, pontang-panting itu kaum muslimin tentang perang. Pontang-panting, ya, lari tunggang-langgang ke belakang. Wallahul musta'an. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tetap berikan kemenangan dalam perang tersebut. Di akhirnya, di akhir daripada pertempuran, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersama dengan para sahabat-sahabat yang lain, ya, menunjukkan kekuatan, apa istilahnya, keimanan untuk kemudian maju menyerang tanpa mundur sedikit pun. Yang hal itu kemudian tampak dan terlihat oleh para sahabat yang lain atau kaum muslimin secara umum pada waktu itu, dan kemudian mereka kembali semangat juangnya dan akhirnya mampu mengalahkan daripada Bani Hawazin. Taib al-muhim, intinya di sini anna Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu lam yashhad Badron. Bahwasannya Ka'ab bin Malik lam yashhad Badron. Beliau memang tidak ikut dalam perang Badr, lakin takallaf anha. Lian Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakhud liqital. Ka'ab bin Malik tidak ikut dalam perang Badr tetapi tertinggal, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tujuan keluarnya itu bukan untuk berperang, sebagaimana telah disebutkan kemarin. Tujuannya adalah untuk mengambil apa yang menjadi haknya kaum muslimin, karena mereka dirampas, diusir dari negeri mereka, Mekah, dirampas hartanya oleh mereka. Sehingga Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengambil daripada harta rampasan tersebut. Yang itu merupakan pada hakikatnya adalah hak mereka. Ingin mengambil kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan kok seperti yang digambarkan oleh para orientalis bahwa Muhammad itu perampok atau perompak atau begal. Ya, lihat sejarahnya bagaimana terjadinya perang Badr. Apa tujuan keluarnya? Ingin merampok. Tidak demikian. Itu penggambaran yang rusak dan sangat jauh daripada nilai keadilan. Karena para sahabat mereka ridwanul alim ajmain, mereka diusir, ya, di negeri-negeri mereka dibunuh. Mereka hijrah, lari meninggalkan negerinya dalam keadaan tidak boleh membawa apapun. Dan bahkan kalau ketahuan sama mereka bisa dibunuh. Apa yang menempel pada badannya yang mereka bawa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan izin untuk kemudian merampas daripada harta mereka kembali. Meminta hak mereka kembali. Taib. Hanya saja kemudian Allah SWT pertemukan dengan segelar pasukan yang besar yang betul-betul siap untuk berperang. Dan memang Allah SWT takdirkan demikian. Jama'a baina wa baina aduwihi 'ala ghairi mi'ad. Allah SWT mengumpulkan. Nah, ini mempertemukan antara beliau dengan musuh beliau dengan tanpa ada perjanjian pertemuan sebelumnya. Atadrun madza hasal li ahli Badrin? Tahukah kalian apa yang terjadi pada ahli Badr? Artinya, apa yang didapat oleh mereka dari keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada mereka ahli Badr? Ittala Allah alaihim wa qala lahum. Allah melihat kepada mereka dan Allah mengatakan kepada mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah semau kalian, sungguh aku ampuni dosa kalian. Ini tentunya yang menyampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala, di mana hati-hati para hamba baina asabi ar-rahman, baina usbu'ain min asabi ar-rahman. Hati-hati para hamba itu berada di antara dua jari dari jari-jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuhu kaifa syaa, yang Allah bisa membolak-balikannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di saat menyatakan i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, mengetahui bahwa mereka tidak akan berada dalam kekufuran. Tetapi mereka adalah manusia, tetap akan berbuat dosa. Maka Allah sampaikan, berbuatlah semau kalian dari dosa-dosa, aku ampuni dosa-dosa kalian. Dalam keadaan para sahabat mendapatkan hal tersebut dan disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka, bukan kemudian ya aji mumpung sudah diampuni dosanya berbuat dosa semaunya, enggak. Mereka adalah orang-orang yang semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terjadi satu kejadian, nanti akan kita baca ya, satu kesalahan besar yang dilakukan oleh salah seorang Badri, ya, salah seorang yang ikut serta dalam perang Badr. Kisahnya nanti akan kita baca, ya, ini kisah Hatib bin Abi Ibnu Abi Balta. Baik. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kullu ma'siyah taqa minhum fa innaha maghfurah. Setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka, maka kemaksiatan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi'anna thaman muqaddam, karena pahala daripada amalan mereka didahulukan. Artinya di situ bahwa amalan kebaikan itu mampu menghapuskan daripada kejelekan. Nah, ini mereka punya penghapus yang sangat besar. Sedangkan dosa-dosa tersebut, sebesar apapun yang mereka lakukan, tidak akan sebesar pahala penghapus dosa ini. Karena kan al-hasanatu dzhibna sayyi'at, setiap kebaikan itu akan menghapus dosa. Nanti kita akan ditimbang di akhirat antara dosa-dosa kita dengan amalan kebaikan kita. Ini amalan kebaikan ini seperti penghapus ya, sifatnya itu. Nanti ditimbang. Kalau ternyata lebih berat amalan kebaikannya, ya terhapuskan otomatis, ya, terhapuskan. Dan dia menjadi ahlul jannah. Kalau ternyata seimbang, nah ini nanti menjadi ashabul a'raf. Tertahan untuk masuk ke dalam surga, tetapi tetap nanti juga masuk ke dalam surga. Kalau ternyata kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya, dan itu mayoritas muslimin, ya, kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya, maka berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah kehendaki diampuni, maka dia bisa langsung masuk ke dalam surga. Kalau Allah kehendaki untuk dihukum, maka sesuai dengan kadar dosa yang dia kerjakan. Setelah mendapatkan hukuman, ya akan dimentaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah ataupun dari yang lain. Yang intinya bahwasannya seseorang jangan sampai meninggal dunia kecuali dalam keadaan apa? Islam. Itu. Selama dia berpegang teguh dengan ini, mati dalam keadaan muslim, maka dia ada janji untuk dimasukkan ke dalam surga. Alamakana minal amal. Sekecil apapun amalan dia. Ya. Selama dia mati di atas Islam. Ikhwati billah azzaakumullah. Kembali kepada apa yang disebutkan tadi di sini, bahwa as-saman muqaddam, ya, as-saman muqaddam. Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada ahli Badar dengan pahala yang sangat besar. Kalau kita berbuat jahat atau berbuat jelek atau berbuat maksiat, segera beramal soleh untuk menghapusnya. Nah, ini penghapusnya sudah ada. As-saman muqaddam sudah. Karena pahala yang sangat besar ini tadi, mereka mau berbuat apa saja enggak akan bisa mengalahkan pahala yang Allah telah sediakan di saat mereka ikut dalam perang Badar. Sehingga Allah menyatakan i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Baik. Fahadil ghazwah sarat sababan likulli khair. Maka perang Badar ini menjadi sebab bagi segala kebaikan. Hatta an-nahat ibn Abi Balta'ah radhiyallahu anhu lamma hasala minhu ma hasala fi kitabihi li ahli Makkah indama arada Nabi alaihi salatu wasalam an yaghzuwahum ghazwatul fathhi kataba huwa radhiyallahu anhu ila ahli Makkah yukhbiruhum walakin Allah tala'a nabiyahu ala dhalik. Sampai-sampai kisah ini sekarang. Kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, salah seorang Badri, salah seorang daripada yang ikut perang Badar, Hatib ibn Abi Balta'ah. Di saat terjadi apa yang terjadi pada beliau, kisah yang ma'ruf ya. Beliau radhiyallahu anhu menulis surat untuk ahlu Mekah, membocorkan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menaklukkan Mekah, hendak membuka Mekah, Fathu Mekah. Hatib menulis kepada ahlu Mekah, memberitakan akan hal tersebut. Lantas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lewat Jibril kepada rasulnya bahwa Hatib ibn Abi Balta'ah melakukan hal ini, ya, dan dia mengirim melalui seorang wanita yang kurirnya adalah seorang wanita yang saat ini berada sampai pada tempat ini diberitahukan. Arsalah Hatib ibn Abi Balta'ah al-kitab ma'amro'ah. Hatib menulis surat tersebut yang hendak disampaikan kepada pihak Quraisy melalui seorang wanita yang bernama Sarah, bekas budak dari Bani Abdul Muttalib. Dan surat tersebut disembunyikan oleh Sarah di bawah rambutnya. Kemudian dipilin sedemikian rupa dan dikepang sehingga betul-betul sangat rapi, tidak akan bakal terlihat karena dipilin bersama dengan rambut yang dikepang. Fa'ukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika an tariqil wahyi. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitakan akan hal itu secara wahyu. Fa'arsala Ali ibn Abi Thalib wa wahidan ma'ah. Lantas Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib dan satu orang lagi bersamanya. Satu orang itu adalah Zubair bin Al-Awwam. Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Al-Awwam. Rasulullah SAW mengatakan kepada keduanya, adrika mra'ah qad kataba ma'aha Hatib ibn Abi Balta'ah bi kitabin ila Quraisy yuhadziruhum ma qad ajma'na lahu min amrihim. Susullah seorang wanita, di mana wanita tersebut membawa surat dari Hatib bin Abi Balta'ah untuk diserahkan kepada Quraisy, memperingatkan Quraisy terhadap apa yang kita telah rencanakan terhadap urusan mereka. Taib. Hatta lahiquha fi raudhah tusamma raudhat khakh. Hingga kemudian setelah disusul dengan berkuda, dipacu kudanya dengan sangat kencang oleh kedua sahabat ini, Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Al-Awwam. Mereka akhirnya mendapati si wanita tersebut berada di satu raudhah, ya, semacam taman gitu atau kebun disebut dengan Raudhatul Khah, di kebun tersebut ketemu dan tersusul sang wanita. Famsahuha, lantas keduanya pun menangkapnya. Waqalu laha aina kitab, dan mereka langsung mengatakan, ya, langsung to the point, aina kitab, di mana surat itu? Faqalat, wanita itu mengatakan, ma ma'i kitab, aku tidak membawa kitab. Faqalu laha, wallah ma kadzabna wa la kudzibna, aina kitab. Maka keduanya mengatakan, demi Allah, kami tidak dusta dan tidak pula didustai. Artinya, kami ini sungguh-sungguh, dan berita tentang ini itu datang dari orang yang tidak pernah berdusta, tidak mungkin salah. Maka serahkan kitab tersebut, yakni risalah tersebut atau surat tersebut. La tukhrijannahu au lananzi'anna thiyabak. Kamu benar-benar keluarkan atau terpaksa. Kalau memang harus terpaksa, kami akan lututi kamu. Falamma ra'at al-jidd akhrajathu. Di saat melihat kesungguhan dari dua orang ini, Sarah akhirnya kemudian mengeluarkan surat tersebut. Fa'idha huwa min Hatib ibn Abi Baltah ila Quraisy fa'khudhu. Ternyata kitab tersebut atau risalah tersebut, ya, surat tersebut betul ditulis oleh Hatib ibn Abi Baltah kepada Quraisy. Kemudian mereka mengambilnya. Di antara isi daripada surat yang ditulis oleh Hatib, Hatib mengucapkan di situ, inna Muhammadan qad nafara fa imma ilaikum wa imma ila ghairikum fa alaikumul hadzar. Sungguh Muhammad sedang melakukan perjalanan sama dengan pasukan. Bisa jadi kepada kalian atau bisa jadi pula kepada selain kalian, maka hendaknya kalian waspada. Karena memang demikian ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya, nanti akan disebutkan di sini juga, kalau mau menuju ke satu tempat itu beliau mengarah ke tempat yang lain, tidak memberitahukan kepada pasukan, sekedar apa, memerintahkan kita akan berperang, begitu saja. Kemudian menuju ke tempat yang justru berkebalikan arahnya supaya tidak terbaca oleh lawan, dan itu merupakan bentuk siasat dalam pertempuran pada masa tersebut. Tayyib. Jadi di sini Hatib ibn Abi Baltah radhiyallahu anhu melakukan, ya bisa dikatakan pengkhianatan, dan itu sangat berbahaya sekali, ya, rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pertimbangannya hanya sepele. Hatib ibn Abi Baltah ini pertimbangannya hanya sepele, masalah dunia. Kita akan baca nanti di sini walaupun tidak disebutkan, tapi kita akan isyaratkan nanti insyaallah. Walhamdulillah annahu lam yasil ila Quraisy fa sara bihadza ni'mah minallah 'alal muslimin wa 'ala Hatib li'anna alladhi arada ma hasal. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya surat tersebut tidak sampai kepada Quraisy. Maka ini di samping nikmat dari Allah kepada muslimin secara umum, juga nikmat bagi Hatib secara khusus. Kenapa? Surat tidak sampai kepada yang dituju. Sehingga madarat yang dihasilkan dari surat itu pun tidak seberapa, karena tidak sampai. Coba kalau sampai, maka madaratnya sangat besar. Kalau misalnya pihak Quraisy kemudian betul-betul mereka mempersiapkan diri dengan persiapan yang besar, bahkan minta bantuan kepada pihak-pihak yang lain, akan terjadi pertumpahan darah yang sangat besar. Tapi dengan tidak diketahuinya perkara ini, dan kemudian Rasulullah SAW datang ke Mekah karena perjanjian Hudaibiyah dilanggar oleh mereka, Quraisy. Perjanjian Hudaibiyah dilanggar oleh Quraisy. Padahal perjanjian Hudaibiyah itu gencatan senjata selama 10 tahun. Hudaibiyah tahun yang ke-6 atau ke-7. Sedangkan satu Mekah itu tahun ke-8. Jadi hanya 2 tahun selisihnya. 2 tahun selisihnya. Baru 2 tahun mereka sudah melanggar perjanjian dan membunuh salah satu daripada pihak muslimin. Atau yang menjadi sekutu muslimin. Tidak boleh untuk diganggu. Tapi justru dibunuh oleh pihak Quraisy. Maka setelah itu halal untuk kemudian mereka diserang. Karena mereka telah melanggar perjanjian. Nah, penyerangan itu terjadilah Fathu Mekah. Fathu Mekah hampir tidak ada korban. Sangat sedikit sekali korbannya. Ya. Di saat Rasulullah SAW istilahnya masuk ke Mekah tidak ada perlawanan. Karena mereka betul-betul tidak persiapan. Hanya pasukan yang dipimpin oleh Khalid saja. Yang dari arah yang lain. Yang kemudian ada sedikit perlawanan. Dan itu pun perlawanan yang sangat tidak berarti. Sangat mudah untuk kemudian ya diatasi. Dan kemudian Rasulullah SAW memaafkan setelah mereka semua menjadi tawanan. Rasulullah SAW memaafkan mereka semua. Antumutulaqo, kalian bebas, kata Rasulullah SAW. Kecuali pihak-pihak yang memang, kalau bahasa kita sekarang, para penjahat perang. Memang para penjahat perang, hatta sekarang pun perundang-undangan dunia, mereka tetap akan harus mempertanggungjawabkan ya, perbuatan mereka. Karena menjadi para penjahat perang. Itu yang kemudian dieksekusi oleh Rasulullah SAW. Ya, pulang, maka bunuh dia walaupun dia berada di bawah sitar Ka'bah. Walaupun berada di sitar Ka'bah. Ya, kiswahnya Ka'bah itu. Sedang bergelantungan, megang itu. Ya tetap dibunuh. Karena memang diizinkan oleh Allah SWT. Yang tidak diizinkan kepada seorang pun. Selain daripada Rasulullah SAW. Hanya saat itu saja, sesaat itu saja. Diizinkan oleh Allah SWT. Itu kejadian Fathu Makkah. Taib, falamma raddul kitab ila Nabi SAW qala lahu, di saat kemudian Ali bin Abi Thalib dan Zubair menyampaikan surat tersebut kepada Rasulullah SAW dan dibaca oleh Rasul isinya, maka Rasulullah SAW kemudian memanggil Hatib dan berkata kepadanya, ya Hatib, kaifa fa'ata kada, wahai Hatib, kenapa engkau melakukan yang seperti ini? Fa'ta daro, kemudian Hatib pun mengucapkan udur-udurnya. Ya, udur-udurnya di antara yang masih anak ingat, bisa juga mungkin nanti ya bisa diluruskan kalau salah. Ya, ini Hatib menyebutkan bahwa setiap para sahabat engkau ya Rasul, mereka memiliki keluarga ya di Mekah sana. Sehingga memungkinkan untuk mereka dengan keluarganya bisa apa istilahnya menjaga dan memelihara. Sedangkan aku ini, aku tidak punya keluarga yang bisa memelihara hartaku di sana. Atau semakna dengan itu al-muhim, ya ini urusan dunia. Sama sekali bukan karena aku cinta kepada mereka atau karena aku benci terhadap kemenangan Islam, tidak. Ini yang disebut dengan muwalat. Muwalat itu ada dua macam. Muwalat yang terkait dengan din dan muwalat yang terkait dengan dunia. Kalau muwalat ya itu terkait dengan agama, cinta kepada agama Nasrani misalnya, Yahudi misalnya, musyrikin misalnya, ataupun yang lain, Hindu, Buddha misalnya. Maka ini adalah kekufuran. Menginginkan kekalahan kaum muslimin di atas agama yang lain, ini kekufuran. Akan tetapi kalau karena motivasi-motivasi dunia semacam yang dilakukan Hatib, ini adalah dosa besar. Ini adalah dosa besar, tidak sampai kepada kekufuran. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan terkait dengan Ahlu Badr, ya. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Faqala Umar, ya Rasulullah, ala adrib unqa fa innahu qad nafaq. Ya Rasul, bolehkah aku penggal kepalanya? Nah, ini Umar bin Khattab ya. Melihat hal tersebut, maka pembelaan Umar terhadap agama begitu sangat besar. Minta izin untuk memenggal kepalanya. Fa'inau qadnafak, sungguh dia telah berbuat kemunafikan. Qala lahu Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, amma alimta anna allaha tala'a ala ahli badrin. Au ila ahli badrin faqal i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Tidakkah kau tahu ya Umar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melihat kepada ahlu badr, di mana Hatib termasuk di dalamnya, dan Allah mengatakan i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, berbuatlah semau kalian, sungguh aku telah ampuni dosa kalian. Yang kemudian setelah itu kejadian tersebut, Allah turunkan satu ayat, dan ini ayat berkisah ataupun berkait dengan kejadian Hatib ibn Abi Baltah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaikum bil mawaddah. Ini surat Al-Mumtahanah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali kalian. Yang kalian berikan rasa cinta kepada mereka. Padahal mereka telah kafir terhadap apa yang datang kepada kalian dari kebenaran. Wa kana Hatim min ahli Badar, dan Hatim termasuk daripada ahlu Badar. Fal muhim anna hadhil huzah takhallafa anha Ka'ab. Yang intinya bahwasanya peperangan-peperangan ini, yakni perang Tabuk dan perang Badar, Ka'ab bin Malik tertinggal darinya. Lakinnaha laisat huzat fi awal amri illa fi thanil hal wa kana huzat mubarakah walillahil hamd. Hanya saja itu bukan peperangan di awal perkara. Hanya saja itu pada kali yang kedua. Yaitu perang Tabuk. Ini kali yang kedua yang ditinggalkan oleh Ka'ab. Wa kana huzat mubarakah walillahil hamd. Tsumma dzakara bai'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perang itu perang yang penuh berkah. Alhamdulillah, walaupun tidak terjadi ya, tidak terjadi peperangan pada perang Tabuk. Ya. Cuman di situ menunjukkan akan eksistensi kaum muslimin. Karena mereka melakukan perjalanan 1 bulan menuju Tabuk untuk berjumpa dengan pasukan Romawi. Ternyata mereka tidak hadir, tidak datang ke sana. Dan Rasulullah SAW masih tetap tinggal di tempat tersebut selama 20 hari. Dan tetap mereka tidak muncul. Sehingga tampak eksistensi daripada kekuatan kaum muslimin pada waktu itu. Dan setelah sepulangnya dari Tabuk, tidak lama setelah itu beliau meninggal dunia. Dalam keadaan Islam telah memiliki gaung yang luar biasa dengan perang Tabuk tersebut. Gaung yang sangat luar biasa. Terlebih, sebelum itu kan Rasulullah SAW akan mengirim pasukan itu untuk berperang dengan Romawi. Dipersiapkan pemimpinnya itu Usama bin Zaid. Usama bin Zaid yang memimpin. Tetapi beliau terlanjur keduluan meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Yang setelah Abu Bakar As-Siddiq, beliau diangkat menjadi khalifah yang pertama. Beliau langsung mengirim pasukan tersebut, pasukan Usama bin Zaid. Padahal baru saja Rasulullah SAW meninggal dunia. Karena memang itu yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang direncanakan. Maka rencana beliau itu tetap dijalankan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Banyak yang tidak setuju waktu itu. Bagaimana Rasul baru saja berkabung ini? Rasul baru saja meninggal dunia. Kok justru mau mengirimkan pasukan keluar dalam jumlah yang besar melawan Romawi? Maka beliau mengatakan, bumi mana yang akan aku pijak, langit mana yang menaungi kalau aku kemudian istilahnya berani untuk menyelisih dari apa yang telah ditetapkan oleh Rasul. Dikirim pasukan. Dalam keadaan demikian, maka tidak ada dari pasukan apa dari orang-orang yang benci terhadap Islam kaum muslimin pada waktu itu yang di sekitaran itu untuk kemudian berani-berani terhadap kaum muslimin. Kenapa? Dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia saja masih bisa mengirim pasukan. Berarti betul-betul sangat kuat pandangan mereka. Betul-betul kaum muslimin saat ini berada dalam kekuatan yang luar biasa, tidak bisa dibayangkan. Dan itu barokah dari Allah Subhanahu wa taala di saat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kembali kepada apa yang disebutkan di sini, summa dzakara bai'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ka'ab bin Malik menyebutkan akan bai'atnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Aqabah di Mina. Di malam Aqabah di Mina. Haitsu bai'a Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal Islam. Di mana Ka'ab bin Malik berbai'at kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas Islam. Wa qala, dan Ka'ab menyatakan innahu la yuhib an yakuna lahu badalaha Badr. Bahwa seandainya ditukar antara dia ikut perang Badar tapi tidak ikut bai'ah Aqabah, apakah mau ataukah tidak? Maka beliau mengatakan seandainya ada pilihan seperti itu, maka aku tidak akan memilih Badar daripada Bai'atul Aqabah. Sehingga memang demikian. Sebagian ulama menyatakan Bai'atul Aqabah, orang-orang yang terlibat di dalam Bai'atul Aqabah afdol daripada orang-orang yang terlibat dalam Badr. Ini sebagian ulama berpendapat demikian. Dari sisi keutamaan, para sahabat itu kan keutamaannya itu juga berperingkat. As-sabiqunal awwalun itu juga berperingkat. Yang pertama tentunya Muhajirin, kemudian Ansor. Dari Muhajirin itu sendiri berperingkat. Yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kemudian Al-Asara Al-Mubasaruna Bil Jannah, 10 sisanya yang diberitakan oleh Rasul masuk surga. Kemudian setelah itu Ahlu Bai'atil Aqabah. Ada yang mengatakan setelah itu adalah Ahlu Badr. Sebagian mengatakan Ahlu Badr, ada yang mengatakan Ahlu Bai'atil Aqabah. Kenapa kok Ahlu Bai'atil Aqabah lebih diutamakan? Karena lebih dahulu daripada kejadian Badr. Ya. Bai'atil Aqabah lebih dahulu. Sehingga mereka ya sabiqunal awwalun jelas. Begitu. Sehingga kata Ka'ab bin Malik, seandainya keutamaan Badr dengan keutamaan bai'ahku ini ditukar, aku tidak mau. La uhib an yakuna lahu badr badalaha badr. Seandainya diganti di badal gitu ya, maka dia tidak mau. Ayya ahabu ilaihi min ghazwati Badr, yakni Bai'atul Aqabah lebih dia cintai daripada perang Badr. Li'annaha bai'ah 'azimah, karena itu adalah bai'at yang sangat agung. Lakin yaqul kana Badr azkar finnas minha au aktsaru dzikran, ai aktsaru dzikran. Hanya saja Badr itu lebih populer di tengah manusia, di tengah kaum muslimin. Badr itu lebih tenar ya dibandingkan Bai'atul Aqabah, sehingga orang yang ikut perang Badr kayaknya lebih wah begitu. Padahal Bai'atul Aqabah itu satu momentum yang luar biasa dan kejadiannya lebih dahulu daripada Badr. Liannaha ghazwa, karena ya Badr itu adalah perang. Istaharat bi khilafil bai'ah, ya sangat viral, artinya sangat terkenal ya di tengah-tengah muslimin, hatta sampai sekarang pun ya anak-anak sekalipun mereka tahu perang Badr. Tapi Bai'atul Aqabah belum tentu mereka tahu. Ala kulli hal ka'annahu yusalli nafsahu bi annahu in fatathu Badr faqad hasarat lahu Bai'atul Aqabah. Fa radhiyallahu an Ka'b wa an jami'is sahabah. Yang intinya bahwasanya bisa saja ucapan itu bentuk daripada tasliyah, yakni menghibur diri karena tertinggal dalam perang Badr, tertinggal lagi perang Tabuk, tetapi memiliki satu keutamaan yang sempat walhamdulillah ya teraih oleh Ka'ab bin Malik, yakni Bai'atul Aqabah, yang itu keutamaan yang tiada tara. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati dan meridhai para sahabat semuanya. Naftabi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi.